Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada Ramadan qiyaman ala ibadihi al-mu'minin wa ja'ala lajaliyahu qiyaman li ibadihi al-mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengizinkan kita hari ini memasuki hari ke-8 bulan Ramadan. Semoga ibadah kita selama ini, baik yang wajib dan sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula kita akan senantiasa diberinya kekuatan lahir dan batin, khususnya kekuatan iman, agar kita dapat melanjutkan dan menyelesaikan ibadah Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. 1 tahun ada 12 bulan. Itsna asyara syahran. 1 di antara 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sayyidus syuhur, yaitu penghulunya bulan-bulan dalam setahun. Penghulu bulan dalam setahun ini banyak sekali keistimewaannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kehadiran Ramadan. Hal ini tidak dikerjakan pada kedatangan bulan-bulan yang lain. Dalam satu sambutannya beliau menyatakan, ja'akum Ramadanu sayyidus syuhur, famarhaban bihi wa sahla. Datang kepada kamu Ramadan, dia adalah penghulunya bulan-bulan dalam setahun. Selamat datang Ramadan, selamat datang. Disambutnya bulan Ramadan tentu karena ada keistimewaannya. Keistimewaannya antara lain bisa kita jumpai dalam pidato beliau yang lain. Ayyuhan nas, qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai segenap umat manusia, kamu dinaungi oleh satu bulan yang agung penuh berkah. Bagaimana agung dan penuh berkahnya? Syahrun fihi lailatun khairum min alfin, yaitu satu bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilai satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Semua kita tahu namanya adalah Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadar mulia, di malam kemuliaan. Dan itu hanya terjadi satu malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu sangat beruntung orang yang memperoleh Lailatul Qadar tersebut, yaitu dengan cara beribadah dan amal saleh. Nilainya sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, man adza faridatan fihi kana kaman adza 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, nilainya dilipatkan, pahalanya dilipatkan 70 kali banyaknya. Luar biasa. Salat zuhur di luar Ramadan jika sendirian, katakanlah pahalanya 1. Kalau kita laksanakan di bulan Ramadan, dikalikan 70. Dan jika kita laksanakan berjamaah di masjid semacam ini, dikalikan lagi 27. Ditambah langkah kita dari tempat kita ke masjid, ditambah niat kita untuk beriktikaf di masjid, masya Allah, luar biasa. Itu yang wajib. Adapun yang sunnah, Rasulullah SAW menjelaskan man taqarraba ilaihi fihi bi khasmatin kana kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan cara mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah sunnah kecil khaslah. Itu ibadah sunnah tapi kecil. Nilainya sama dengan mengerjakan ibadah wajib di luar Ramadan. Apalagi sunnah yang besar seperti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tarwih, sholat duha, tadarus Al-Quran, tentu pahalanya lebih dari itu. Sedangkan yang namanya sunnah kecil, umpamanya saja kita bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita menguap, kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau duduk, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah duduk terasa enak, lalu kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat-kalimat thayyibah ini termasuk ibadah sunnah kecil. Tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan, kata Nabi, nilainya sama dengan mengerjakan ibadah wajib di luar Ramadan. Dengan kata lain, Allah memang mengistimewakan Ramadan itu dengan kemurahan yang luar biasa, yaitu pahala yang berlimpah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, "Lau annakum ta'lamuna ma tafaddala bihi Ramadan, latamannaitum ayyaj'alallahu sanata Ramadan." Jika kalian mengetahui keuntungan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, niscaya kalian akan memohon kepada Allah agar setahun dijadikan Ramadan semuanya. Setahun Ramadan semua tentu mustahil, tapi itulah yang namanya keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, jangan ada di antara kita yang justru ketika bulan Ramadan mengalami penurunan baik ibadah ataupun amal salih. Sebaliknya, kita justru tingkatkan lebih dari biasanya. Karena Rasulullah SAW juga para sahabat yang menyertai beliau di bulan Ramadan nampak beliau sangat getir. Sebegitu juga sahabat-sahabatnya. Perlu diketahui bahwa puasa Ramadan pertama diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu belum genap 2 tahun Nabi berada di Madinah. Dan pada tanggal 17 Ramadan, umat Islam kedatangan musuh dari Makkah dalam jumlah yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW terpaksa harus menghadapi mereka keluar kota Madinah, menghadapi musuh di sebuah padang pasir bernama Badar, sehingga pada akhirnya peperangan itu disebut dengan perang Badar Al-Kubra, Badar yang agung. Rasulullah SAW sudah menganjurkan para sahabat yang ingin berbuka puasa, silakan. Kalaulah ada yang berbuka puasa, ternyata jumlahnya hanya sedikit, sebagian besar sahabat masih tetap berpuasa. Karena apa? Orang berpuasa, ketika dia berbuat sesuatu kebaikan, nilainya dilipat gandakan. Yang efek sampingnya, positifnya ialah membuat semangat yang tinggi. Dan dalam kenyataannya, peperangan Badar memang peperangan yang sangat dahsyat, di luar dugaan perhitungan orang-orang kafir. Mereka menyerang mereka di bulan Ramadan karena perhitungannya umat Islam puasa. Orang puasa itu lapar, lemas, sehingga mudah dikalahkan. Tapi ternyata tidak. Justru karena mereka berpuasa atas nama iman memenuhi panggilan Allah dengan imbalan yang sangat besar, justru semangatnya luar biasa. Jumlah umat Islam pada waktu itu hanya kurang lebih 300 orang, sedangkan musuh lebih dari 1000. 1000 orang. Dan musuh ini bersenjata lengkap, sedangkan umat Islam yang 300, senjatanya apa adanya. Tetapi kenyataannya umat Islam memperoleh kemenangan yang gilang-gilang. Dan ketika Rasulullah SAW berserta umat Islam pulang kembali ke Madinah, Rasulullah SAW memimpin takbir, yang kemudian takbir itu diabadikan menjadi takbir ketika Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu takbir yang ada kalimat La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Kata-kata wa a'azza jundahu, Allah lah yang telah mengangkat tinggi para tentara Islam sehingga memperoleh kemenangan yang gilang-gilang. Wa hazamal ahzaba wahda, sehingga musuh kalah lari ontang-panting. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, oleh karena itu sekali lagi hendaknya kita berusaha meningkatkan ibadah baik yang wajib ataupun sunnah di bulan Ramadan. Dan insya Allah kenyataannya nampak, karena jamaah di bulan Ramadan ini nampak begitu banyak. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang memang mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah baik yang wajib ataupun sunnah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, adapun karena berpuasa banyak yang merasakan lapar dan haus, lemas, tidak bertenaga, perlu diketahui jika kita berpuasa dengan baik dan benar, kalaulah masih merasa lapar, lemas, haus, itu hanya pengaruh psikologis. Adapun sebenarnya kita tidak perlu merasakan semacam itu, apalagi sampai mengalami pemerosotan aktivitas. Karena apa? Diwajibkannya puasa itu bukan dimaksudkan supaya kita berlapar-lapar, berhaus-haus, berlemas-lemas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fit sahuri barakah." Kalau kalian akan berpuasa, makanlah sahur terlebih dahulu. Sesungguhnya makan sahur itu banyak sekali manfaatnya. Sahur itu datang dari kata-kata sahar yang artinya menjelang waktu subuh. Jadi kalau kita diperintahkan makanlah sahur, makanlah menjelang waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Ma zalat ummati bi khair ma ajjalul iftar wa ajjalus sahur." Umatku akan memperoleh kebaikan lahir dan batin, materi dan non materi, ma ajjalul iftar, selama mereka mau mempercepat berbuka puasa. Seharian kita tidak makan, tidak minum, begitu mendengar maghrib kita segera diperintahkan untuk berbuka puasa minimal dengan beberapa teguk air. Syukur bisa ditambah dengan yang manis, karena yang manis itu akan membantu pencernaan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kemudian beliau melengkapinya dengan sabdanya, wa ajjadus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur semakin akhir itu semakin baik. Kalau subuh itu jam 4:30, tidak salah atau tepat jika kita makan sahur jam 3:30 atau jam 4. Karena apa? Secara logika saja, jika kita makan jam 4 pagi, setelah itu 12 jam tidak makan, tidak minum, 4 ditambah 12, sudah ketemu jam 4 sore. Psikologi puasa, semakin sore semakin hilang rasa lapar. Dan para dokter mengatakan, jika kita makan dalam kadar yang wajar, maka proses penyaringan makanan menjadi sari makanan berjalan selama 14 jam. Oleh karena itu, jika kita makan sahur jam 4 pagi, berbuka jam 6 sore, tidak perlu khawatir bahwa tubuh ini akan kehabisan zat makanan. Masih ada, dan itu memang tepat. Dan jika kita yakin bahwa di tubuh kita masih terjadi proses, yaitu penyaringan zat-zat makanan, maka itu akan mempunyai sugesti yang positif pada kita, yaitu tidak takut lapar, tidak takut haus. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, oleh karena itu cara kita memacu diri ialah bagaimana di bulan yang banyak sekali limpahan pahala kita akan memperoleh sebanyak-banyaknya. Karena hanya di bulan Ramadan inilah Allah memberi kesempatan kita untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Keistimewaan yang kedua sebagai keimbangannya ialah man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan, juga melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah di malam Ramadan, karena dorongan semangat iman dan mengharap ridho Tuhan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa-dosa masa lalunya, sehingga dosa selama satu tahun hapus dengan ibadah Ramadan ini. Di satu sisi kita memperoleh keuntungan pahala yang sangat banyak, di sisi yang lain kita bersih dari noda dan dosa. Oleh karena itu tradisi kita mengatakan ketika Idul Fitri, minal aidin, semoga kita termasuk kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan, suci dari noda dan dosa, wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan, yaitu mengalahkan hawa nafsu kita, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, yaitu keuntungan pahala. Dan itu dilandaskan atas apa yang menjadi tradisi Islam yang dicontohkan oleh Nabi setiap bertemu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Orang yang ibadah Ramadannya diterima, memperoleh dua keuntungan itu tadi. Pahala sebanyak-banyaknya dan bersih dari dosa sebersih-bersihnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh keuntungan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah sebagai ya spirit, moga-moga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.